يتبعها فتكون كل أوامر كل الأوامر فتكون كل الأوامر في الفطان أو أوامر أوامر على سبيل الاستحباب ففرق بعض العلماء رحمه الله فقالوا أما ما سألناه شأنه أما ما سألوه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب لأن هذا هو الذي خلقنا له لقوله لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما كان سبيله الأخلاقي kenapa jadi akhlaki itu enggak nyambung sama sekali akhlaki al akhlaq wa ma kana sabiluhu al akhlaq wal adab fa huwa lil istihbab li anna al akhlaq wal adab laysat ala sabilil ta'budi lakin qad yaf'aluha al insanu Li amrillahi fayakunu bidzalika abidan Allah Ta'ala lillahi Ta'ala. Baca pelan-pelan, buru-buru, jangan buru-buru. Buru-buru itu boleh kalau mau sholat berjamaah. Kalau udah ketemu jodoh, tuh buru-buru, Pak Hadi, kalau udah ketemu jodoh, ya baca kitab jangan buru-buru. Nah, apalagi satu lagi buru-buru ngurus jenazah, itu baca kitab santai. Hah, berhutang. Nanti juga faur, yaqtadil al faur, ada masalah di sini. Berhutang kan wajib. Baik. Mana tadi dibaca sama Pak Hadi? Ini tadi ya, wa idza batalal istidlalu bihadhil ayati fama ba'daha yasbauha. Maka apabila istidlal dengan ayat ini yaitu fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri. Ya. Ini kan dengan ayat ini sebagian usuliyun ya berdalil. Ya, sebagian usuliyun berdalil ya bahwa amar itu berkonsekuensi lil wujub. Ya. Malam tujat qarinah. Ya. Dengan dalil fal yahdharil ladina yukhalifuna an adaan. Nah. Ini kata Syekh, ini batal ini karena ada an. Itu yaitu yang an di sini maknanya yang tadi kita bacakan di atas ya. Itu apa namanya? Raghiba anhu. Dia enggak suka. Maka berhati-hatilah orang-orang yang enggak suka dengan perintahnya, perintah Nabi. Antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Nah, tapi kata Syekh tadi itu beda. Karena beda makna ayat fal yahdharil ladina yukhalifuna amrahu dengan an amrihi. Karena an itu harf, itu mujawazah. Melewati dulu yang itu maknanya raghiban, enggak suka, benci gitu. Sebagaimana dalam hadis man raghiba sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka, benci dengan sunnahku, enggak suka, benci. Ya. Nah, kalau yang cuman ya apa namanya fal yahdharil ladina yukhalifuna amrahu itu hawa nafsu aja, menyelisihi perintahnya, perintah Nabi itu cuman hawa nafsu kata Syekh, yaitu ada hanya hawa nafsu. Wa baina raghib anhu az-zahid fihi, itu jelas ya perbedaannya. Taib, apabila berdalil dengan ayat di atas batal, fama ba'dahu yatsba'uha. Maka yang setelahnya itu mengikutinya. Fatakunu kullul awamiri fi ta'ati awamiru 'ala sabilil istihbabi. Maka setiap perintah dalam ketaatan itu menjadi perintah-perintah, perintah itu adalah perintah-perintah yang itu adalah 'ala sabilil istihbab. Itu adalah hukum asalnya adalah istihbab, hanya anjuran. Wa faraqa ba'dul ulama'i rahimahullahu, bahwa sebagian ulama membedakan, mereka mengatakan amma ma sya'nuhu at-ta'budu fal amru bihi ala sabilil wujubi. Nah, adapun kalau amar perintah dengan wazan if'al uf'ul tafa' ya, dan wazan-wazan yang kemarin disebutkan tafa'al ya, fa'il dan seterusnya, itu ya perkaranya adalah perkara ta'abudiyah, ibadah, maka amr di sini adalah ala sabilil wujub. Dia adalah wajib. Li'anna hadha huwa alladhi khalaqana lahu. Karena hal inilah yang Allah menciptakan kita dengannya. Ya, menciptakan kita yaitu untuk beribadah. Berdasarkan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini jelas ya. "Wa ma kana sabiluhu al-akhlaq wal adaba." Ya. Nah, kalau dia itu adalah akhlak, adab, ya, amr itu adalah akhlak, urusannya urusan A, perkaranya perkara akhlak, adab, fahuwa lil istihbab. Ya, maka amr ini hanyalah anjuran. Li annal akhlaq wal adab laysat ala sabili ta'abbudi. Lakin qad yaf'aluha al insanu imtisalan li amrillah. Fayakunu bidzalika 'abidan lillahi ta'ala. Ya. Karena akhlak adab itu bukan ala sabili ta'abbud. Akan tetapi terkadang atau seringnya orang-orang manusia melakukan hal tersebut dalam rangka imtisalan menjalankan perintah Allah, maka dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Baik. Berikutnya Pak Imam. Aqraba itu isim takdil Pak Imam. Naam. Kullahum wa hadha akhraba. Kenapa akhraba? Kenapa mansub? Wa hadha akhraba ma natakallasu bihi wa huwa an yaqula ma kana min sya'nil ibadati fa huwa lil wujubi wa ma kana min sya'nil adabi wa al-akhlaqi fa al-amru lil istihbabi wa hadha ma lam tujadu qarinatu. Ulang. Malam tujat qarinatun tu'ayyinu al-wujuba li'annal kalama as-sabiqi fil amri al-mutlaq. Cukup. Hadha al-qawlu la ba'sa bihi wa qad yakunu aqraba al-aqwali as-salasa. Ini pernyataan yang ya diterima ya, tidak mengapa. Ya, dan dia terkadang lebih dekat ya dengan tiga pendapat ini, lebih mudah dipahami dengan tiga pendapat ini. Karena kebanyakan dari perintah-perintah syariah ya, kita mendapati para ulama rahimullah, mereka semuanya ya rahimahumullah, mereka semuanya atau jumhurahum, atau mayoritasnya mereka berpendapat, ya mereka berpendapat, bahwa innaha lil istihbab, bahwa amar itu hanya memberikan faedah istihbab. Wa hadha aqrabu ma natakhallasu bihi huwa an naqul, ya. Kemudian kata beliau, dan inilah yang paling, maka na min sya'nil ibadah fa huwa lil wujub, apabila amar tersebut bagian dari ibadah maka dia lil wujub. Habis juga nih Pak Edi baterainya. Hah? Udah gak usah dipakai gini aja. Dengeran ini kok. Ya. Wa makana min sya'nil adab wal akhlaq wal am ya fal amru lil istihbab. Tapi kalau amr itu pada perkara adab, akhlak, maka amr itu lil istihbab. Dan ini apabila tidak didapati qarinah yang akan menentukan bahwa dia adalah amr itu ya, wajib, atau tidak didapati qarinah yang menentukan bahwa tidak wajib, ya, karena kalam yang ya, sabik yang telah lalu pada amr itu mutlak. Ya, berikutnya tafadhal dibaca di sini, ya. Coba Iqbal dibaca. Bil akli. فعلى القاعدة يقول الاستحباب، لكن ورد قرينة تدل على أنه للوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله والشيطان أكفر كافرين. Nah, kenapa أكفر منصوب؟ Kenapa؟ والشيطان أكفر. Apa أكفر إيرابnya؟ Sebagai apa إيرابnya أكفر؟ Apa ya Syekh Edward? Hah? Khobar ini sudah jelas. Syaitan mubtada, akbar khobar. Bil kuffari. Bil kuffari muharramun liqaumihi man tashabbaha biqaumin. Min man tashabbaha. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu. Selawatnya tadi dibaca Iqbal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Salaman, kok salaman? Salam apa? Salam sallallahu alaihi wasallam. Jangan diwakop-wakop bacanya ya. Mamnu di sini. Yang boleh baca wakop-wakop ana aja. Baik, amma ma wujudi qarinatin. Nah, kalau amr tersebut disertai dengan adanya qarinah indikasi, ya. Fal wajibu al amalu biha. Maka wajib beramal dengannya, dengan amr tersebut. Contoh al aqlu bil al amru bil aqli bil yamin. Itu makan pakai tangan kanan. Minal adab. Ini memang asalnya memang adab. Ya. Fa'alal qa'idati yakunu lil istihbab. Maka berdasarkan kaidah tadi, kalau amr itu urusannya kaitannya dengan adab, akhlak, itu istihbab. Kalau amr kaitannya dengan ta'abudiyah, maka urusannya, maka hukumnya adalah wajib. Ini makan pakai tangan kanan, adab kan? Ya, fa'alal qa'idati yakunu lil istihbab. Ya, kalau berdasarkan kaidah ya dia istihbab. Lakin warada qarinatun. Akan tapi terdapat qarinah indikasi yang menunjukkan ala annahu lil wujub, bahwa dia adalah wajib. Itu Nabi SAW tatkala beliau melarang makan dan minum dengan tangan kiri, beliau bersabda, inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Ya, sesungguhnya setan makan pakai tangan kidalnya dan minum pakai tangan kidalnya. Ya, tangan kirinya kebot. Maka syaitan akfarul kafirin. Ya, setan adalah orang kafir yang paling kafir. Ya, tasyabbuhu bil kufar muharramun. Kita menyerupai orang kafir aja haram. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan pada kaum tersebut. Nah, ini jelas ya. Wadih ya. Jadi kalau untuk memang urusan perkara akhlak, adab, hukum asalnya adalah istihbab. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan dia adalah wajib, maka wajib. Ya. Tapi berikutnya bait ke-57. Qala la ma dalilin wa dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadabin fala ya bal sarfuhu anil wujubi hutima bihamlihi ala al murad minhuma. Naam. Berikutnya kata beliau, ya. La ma'dalilin, la ma'adalilin. Dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadbin fala. Falanya itu ya disambungkan nanti deh ya. Di kita terjemahkannya ya, bal ma'dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadbin fala. Ini sambungan dengan bait sebelumnya ya, amar itu yaitu dengan sigha if'al fal wujub huqqiqa, maka wajib itu realisasi, haitsul qarinatu intafat wa utliqa, apabila tidak ada qarinah maka mutlakanlah ya wazan if'al tadi kepada wajib. La ma'dalilin, ketika tidak ada dalil ya, dallana syar'an, yang menunjukkan kepada kita dalil secara syar'i ya, dalil syara' ala ibahatin, atas hukum ibahah mubah, au nadbin atau sunnah fala, artinya ya jangan ya mengalihkan dari hukum wajib, dia tetap mesti hukum wajib begitu. Jadi mengartikannya dengan bait sebelumnya ya, mengartikan bait ini dengan bait sebelumnya, itu amar dengan sigha ifal wajib, maka wajib haqiqa, wajib itu benar-benar realisasi, haitsu al-qarinatu intafat wa utliqa, ketika tidak ada qarinah ya, indikasi yang memalingkan, maka utliqa mutlakanlah, la ma'dalilin syar'in ya, yaitu qarinah yang tidak ada dengan dalil yang menunjukkan secara syar'i kepada ibahah, pada fi'il atau nadbin, atau menunjukkan kepada makna sunnah, maka fala, jangan palingkan ke yang lain, dia tetap pada hukum asal, yaitu menunjukkan kepada makna ya wajib. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Ya, tafadhol, Pak Edi. Fa innal amara anil wujubi Baik, nah ini dulu ya. Ya qala rahimallahu taala, kata beliau, maknanya dari bait di atas, annahu idza wujida dalilun 'alal ibahati fa innal amra lil ibaha. Ya maknanya apabila didapati dalil yang menunjukkan dia adalah amr tadi adalah mubah, maka amr itu adalah hukumnya adalah mubah. Ada dalil yang menunjukkan mubah, ya amr maknanya mubah, bukan wajib. Nah, atau dalil yang menunjukkan pada sunnah, maka amr hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Ya, baik, barakallahu fiik. Ada yang menunjukkan, misalkan Nabi SAW bersabda, sallu qabla salatil maghrib, ya, sallu qabla salatil maghrib, sallu bil amr, salatlah kalian sebelum sholat maghrib sampai tiga kali. Pas ketiga kali ada qorinah liman syaa, bagi siapa saja yang mau, ya, bagi siapa saja yang mau. Ya, atau ayat yang lebih jelas lagi, ayat favorit antum, fankihu ma tabalakum minan nisa'i fankihu, ini fil amr, nikahilah mata balakum minan nisa, wanita yang kalian sukai, bukan yang ibu kalian, istri kalian sukai, tapi yang kalian sukai. Masna berapa? 2, 3, 4. Nah, tapi ada korina, enggak jadi, enggak 2, 1 aja. Apa ini khiptum? Kalau kamu takut, ya 1 aja. Nah, ini korina, enggak jadi wajib gitu. Ya Pak ya. Nah. Ya enggak Mas Bowo? Iya, mesti iya. Mana tadi? Fal amru lin nabi. Qala wa hadza qala, oleh karena itulah beliau menyatakan bal sarfuha anil wujubi utima bihamlihi alal murad minhuma. Ya, bahkan ya, mengalihkannya dari wajib hutima itu memang harus kalau memang ada qorinah yang menunjukkan kepada makna sunnah, yang menunjukkan kepada makna hutima, itu mesti diharuskan bihamlihi alal murad minhuma. Ya, mesti dialihkan. Yaitu bihamlihi, dengan membawanya alal murad, kepada makna yang dikehendaki, yang dimaksud, ya, yang dimaksud minhuma, dari keduanya tadi, yaitu berupa mubah atau berupa nadab. Berupa mubah, ibahah atau nadab sunnah. Paham sini? Fa'in ya cukup hasbuk ya. Ayo qauluhu sarfuhu, bahkan memalingkannya, ini amar tapi ada qarinah kayak tadi. Sallu, ya kata Nabi, sallu qabla salatil maghribi. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Pas ketiga liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, ini qarinah nih berarti. Qarinah. Ya. Qarinah aja. Maka ini menunjukkan maknanya apa? Nadab apa ibahah? Ya, nadab. Sunnah. Ya, salat sunnah. Ya, salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, maka sarfuhu, maka dipalingkan yang tadinya itu wajib hukumnya karena sallu fil amr, dipalingkan ai sarful amri anil wujub, dipalingkannya amr dari wujub hukum asalnya Ya, maka kata beliau, sorpuhu anil wujubi hutima. Hutima apa? Aib luzima. Itu diharuskan. Memang mesti harus. Gak boleh kita pertahankan dia tetap maknanya amar. Gak boleh. Repot kayak gitu nanti. Kayak tadi ayat, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini kan hukum asalnya begitu tuh. Nikahilah wanita yang kalian senangi 2, 3, 4. Belum ada satu. Kalau kita tetap kekeh, oh maknanya wajib, wajib, wajib. Maka mau enggak mau 2, khaif-khaif dah gitu misalkan. Nah, khaif-khaif dah 2. Tapi kan ada qarina. Fa in khiftum mala ta'dilu. Ya, wahidah aja, satu aja. Kalau takut berlaku adil, satu. Enggak bisa kekeh. Oh, wajib, wajib, wajib, enggak bisa. Paham sini Pak Tony ya? Ya. Taib barakallahu fi. Wa qawluhu wa hamlu bihamlihi 'alal muradi minhumā, yaitu dengan membawa kepada apa yang dimaksud dari keduanya, yang tadinya wajib dibawa, kita bawa kepada qarinah yang dimaksud pada keduanya, itu ai minal ibaha awin nadab. Itu kepada ibaha atau nadab. Qala fa in wujida dalilun yadullu ala hamlihi alal ibahati fa wajaba hamluhu alal ibahati. Ah, ini jelas ini ya. Ini jelas. Ya. Apabila didapati sebuah dalil yang menunjukkan amar tersebut diperuntukkan untuk nadab, maka wajib membawa ya hukum amar tersebut kepada nadab sunnah. Contohnya, misalu dzalika qauluhu ta'ala wa idza halaltum. Wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah halal tahallul, ya, kalian sudah bertahallul dari ihram, maka silakan, silakan apa? Silakanlah berburu. Ya, wa qawlu wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard, apabila salat sudah dikerjakan maka menyebarlah kalian di muka bumi. Tapi perhatikan, ya ini perhatikan ini ya. Ya, amar ba'da hadar. Ya, amar setelah ini itu kan sebelumnya berburu itu dilarang. Berburu ketika ihram dilarang. Allah Taala berfirman, "Hurrima 'alaikum wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma." Hurrima 'alaikum, diharamkan bagi kalian shaydul barri, berburu ya di daratan, di daratan, ma dumtum huruma, selama kalian berpakaian ihram. Ya, maknanya apa? Uruman muhrimin, ketika kalian sedang ihram. Jadi kalau ini kan hadzar ini, larangan. Nah, terdapat perintah fastadu, ya, ayat di ayat, ya fa idza halaltum fastadu. Nah, kalau kalian sudah tahallul, sudah enggak ihram, maka fastadu, perintah, perintah amr, ya enggak? Nah, ini ada kaidah dari para ulama, yaitu apa? Annal amra ba'dal hadri lil ibahati. Perintah yang datang setelah larangan itu maknanya adalah mubah. Ya, perintah tersebut maknanya pada adalah apa? Mubah. Itu kaidahnya itu. Al amru ba'dal hadri lil ibahati. Nah, itu kaidahnya. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah. Semisal apa? Ya, semisal banyak ini, ya. Ya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, contoh yang lain yang enggak disebutin oleh Syekh. Al-amru ba'da al-hadri ha dha'ra. Al-amru ba'da al-hadri lil ibahati. Perintah yang datang setelah larangan itu maknanya adalah mubah. Ya. Ya, contohnya misalkan apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Ini larangan nih. Kuntu nahaitukum, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Terus datang fil amr, fazuruha zaro yaziru zur fazuruha, maka ziarahilah sekarang. Berarti maknanya apa? Hah? Mubah. Mubah. Baik. Ya contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman. Ya, ini yang jomblo sebagai ilmu aja. Ya, misalkan ini istri antum sedang haid atau nifas. Ngerti nifas enggak? Hah? Tahu? Tahu ya, alhamdulillah. Ya. Biar jomblo juga mesti tahu itu. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Fala taqrabuhunna hatta yatahurna." Fala taqrabuhunna. Janganlah kalian wahai para suami mendekati mereka. Mendekati artinya di situ apa? Berjima. Karena kalau dekat doang boleh. Bahkan ada hadis yang lain. Isna'u kulla syai' illa nikah gitu ya. Ya. Nah ini, janganlah kalian menjima mereka hatta yathurna. Hingga mereka suci, bersih. Ini larangan kan al-hadr. Ya enggak? Eh datang perintah, perintah di ayat berikutnya, fa idza tatahharna faqtuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, kalau mereka sudah suci, faqtuhunna. Datangilah mereka. Amr ini amr enggak? Amr. Datangilah mereka ya dari yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Amr ini apa wajib gitu pas istri sudah bersuci, wah mesti ini fi'il amr wajib ini, mau enggak saya dosa ini, istri saya udah nipas 40 indomie 40, wah satu asal enggak dikorupsi aja ya, sehari satu, wah habis nih udah hari 41 wajib ini, enggak gitu, itu maknanya adalah ibahah. Amar yang datang setelah hadr adalah mubah hukumnya. Ya, bisa dipahami enggak sini? Ya, taib barakallahu fikum. Qala. Ya. Juga firman Allah, fa idza qudiyatish shalatu ya, fantashiru fil ard. Ini kan sebelumnya larangan. Ya, larangan. Ya, kalau sudah dikumandangkan adzan, maka enggak boleh lagi ada bayi. Ada jual beli. Ya enggak? Habis itu kalau sholat udah dikerjakan, fantasyiru fil ard. Bertebarlah, silakan dagang lagi. Maka wajib habis sholat Jumat, dagang lagi, gelar lapak lagi. Enggak wajib. Ibah gitu. Ya. Udah azan belum? Hah? Udah azan. Jadi cukup ya, nanti kita lanjut ini aja dulu ya. Lanjut ini dulu, ya, kita bagi nanti takjil nadanya setelah ini juga. Makanya yang mau makan habis sholat, sebelum sholat atau apa silahkan. Ya, perjalanan kita masih panjang sampai jam 2 lah kajian, insyaallah. Ya, lanjut habis zuhur ya. Selepas itu lanjut takjil nada lagi. Jadi habis zuhur. Kita lanjutin ini apa namanya nadam wal warakat, habis itu tajilun nada lagi ya, subhanallahi wa bihamdi insyaallah ya, subhanallahi wa bihamdi syada la ilaha illa anta astaghfirullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah taala, nah tafadhal dibaca sini Edward. أن يهمل ويجب أن يهمل على الإباحة ولا يمكن حمله على الاستحباب ولا على الوجوب من باب أولى. وكذلك إذا وجد دليل يدل على النهي مثال مثل الأوامر الدالة على صلاة سوى الصلوات الخمس ما لم يكن لها سبب، فكل أمر بصلاة سوى Qala al-muallif rahimahullah ta'ala asy-syarih asy-syekh Shalih al-Fauzan ya terkait tentang dalilun yadulu ala annal amra lin-nadbi wajaba hamlul amri ala nadbi. Ya, kalau yang menunjukkan ada dalil dari amr, ternyata ada qarinah yang menunjukkan itu adalah nadab, maka amr dibawa kepada nadab. Kalau amr ada qarinah itu adalah ibahah, maka dibawa kepada ibahah. Tadi telah dicontohkan dengan ayat wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah bertahallul dari ihram, maka berburulah. Fastadu itu fil amr. Ya, fastadu. Ya, kata beliau fa hadzal amru laisa lil wujubi qat'an. Maka perintah ini bukanlah wajib secara pasti. Lidzalika la naqulu yajibu ala man halla min ihramihi ayyadhhaba li saydi. Oleh karena itulah kita tidak mengatakan wajib bagi orang yang telah ya tahallul, telah tahallul dari ihramnya, dia telah halal dari ihramnya, enggak muhrim lagi, maka dia tidak mesti ayyadhhaba li sayd, dia mesti berburu, enggak demikian. Lakinnahu lil ibahati, akan tetapi ayat di atas dipahami itu adalah mubah. Liannahu warada ba'da nahi, karena dia terdapat setelah larangan. Itu bunyi larangannya ialah firman Allah Ta'ala di ayat sebelumnya, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian berburu binatang di daratan selama kalian huruman. Huruman ay muhrimina. Selama kalian berihram. Lakinnahu lil ibahati liannahu warada ba'da nahi. Ya, tadi kaidahnya apa? Al amru ba'dal hadri lil ibahati. Kaidahnya begitu. Ya, perintah yang datang setelah ya hadar, larangan, itu maknanya adalah mubah, ibahah. Fa ka'annahu qala idza halaltum irtafa'a an-nahyu. Maka seolah-olah ini ada ya, apabila kalian telah tahallul, maka terangkatlah, tercabutlah ya an-nahyu, larangan. Ini mutaakhir jiddan ini. Dari mana ini? Sama semuanya juga mau makan. Enggak ada kayak gitu pekan depan lagi kayak begini nih. Nungguin. Enggak ada kayak gitu lagi. Enak aja dars udah berlangsung, antum semua makan dulu. Perhatikan semuanya santri ya. Brandy, Ahmad. Kalau makan kalian makan lama, udah enggak usah balik. Kalau lama enggak usah balik. Enggak usah ikut dars ba'da zuhur. Enggak ada kayak gitu, lihat bapak-bapak yang lain juga mau makan. Sama bapak-bapak yang lain juga mau makan. Ya, enak banget kayak begitu. Nanti kalau pekan depan zuhur enggak ada, udah enggak usah kesini lagi. Enggak usah ikut dars. Mari di sini, Iqbal. Ya, Rusji, Brandy, Ahmad. Ya, semua sama juga mau makan. Nanti kalau kalian makannya lama, ntar jam 1 gitu, kayak gitu. Nah kalau nanti itu udah gak usah ikut dars saja. Habis zuhur, makan, udah gak usah balik lagi. Keenakan ini. Taib. Fayajibu ayyuhmala 'ala al-ibahati wa la yumkinu hamluhu 'ala al-istihbabi wa 'ala al-awala 'ala al-wujubi min babi aula. Maka wajib dibawa kepada ibahah di ayat yang tadi, wa idza halaltum fastadu, itu amar, berburulah kalian kalau kalian sudah tahallul ya fastadu, maka dibawa kepada ibahah. Kenapa? Karena didahului oleh an-nahyu. Ya, kaidahnya tadi al-amru ba'da an-nahdri ril ibaha. Ya, wala yumkinu hamluhu alal istihbab. Maka enggak mungkin dibawa kepada istihbab, ya, anjuran, sunnah. Ya, sama kayak hadis kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, zuruha, fi'il amr. Ya, maka berziarahlah itu enggak mungkin dibawa kepada sunnah. Ya, kata beliau, la wala alal wujubi min babi aula. Apalagi kita bawa kepada wajib, itu lebih utama lagi tidak dibawa kepada wajib. Nah, wa kadzalika idza wujida dalilun yadulu ala nadmi. Demikian pula amr apabila didapati dalil yang menunjukkan kepada nadab sunnah. Ya, mislul awamiri ad-dalati ala salatin siwa salawatil khamsi. Semisal perintah-perintah yang menunjukkan kepada salat selain salat lima waktu. Malam yakun lahu sababun, yang tidak ada sebabnya. Fa kullu amrin bi salatin siwa salawatil khamsi idza lam yakun li hadhihi salati sababun fa innahu mahmulun 'ala an-nadmi. Maka setiap perintah untuk mengerjakan salat tetapi salat itu bukan selain dari salat lima waktu, ya, apabila dia tidak memiliki sebab, maka perintah tadi dibawa kepada an-nadab. Kenapa? Liwujudi qarinatin, karena adanya indikasi. Wahia qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Arabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha, ketika Nabi bersabda yang wajib dikerjakan bagi Anda ialah salat lima waktu, ya, apakah ada kewajiban lagi bagi saya? Kata Nabi, la, enggak ada. Illa an tatawwa, kecuali kamu mau mengerjakan salat sunnah. Nah, ya. Tadi juga kita bacakan ayat mengenai mendatangi istri setelah istri, ya, haid atau nifas. Ya, Allah berfirman melarang kita, fala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kalian mendekati mereka, yaitu berjima dengan mereka hingga mereka suci. Ya, kemudian datang perintah fa idza tataharna fa'tuhunna, fa'tuhunna, ya, fa'tuhunna, ini adalah fi'il amr, perintah, min haitsu amarakumullah, maka ini maknanya adalah al-ibahah. Nah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, kemudian muallif berkata, ya, di bait ke 59, qala walam yufid fawran wala taqraran wa illam yarid ma yaqtadi at-taqrara. Kata beliau, amar itu adalah lam yufid, tidak berfaedah, fawran, fawran yaitu mesti disegerakan. Wa illam yarid ma yaqtadi takrara, wala takrara, dan juga tidak pula berulang-ulang. Amr itu tidak, ya, tidak berfaedah, mesti segera disegerakan atau dikerjakan berulang-ulang. Illam yarid ma yaqtadi at-takrara, apabila tidak terdapat dalil yang mengharuskan mesti dikerjakan secara berulang. Nah, ya, jadi pahami sini, ya. Jadi di sini sighah amr kalau dimutlakan itu kemutlakan amr tidak memberikan faur, segera dikerjakan. Ya, dan kemutlakan sighah amr tidak memberikan faedah takrar, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nah, kalau mutlaknya itu tidak memberikan pengertian faur atau tarakhi. Tidak memberikan pengertian dia mesti takrar, berulang-ulang, ataupun marrah, sekali aja. Taib. Nah, kita bacakan penjelasannya di sini, ya, tafadhol, dibaca sini, ya, Syekh Ain. Mukhtalafun. Fauriyati, fauriyati, di anna anna bisa babihi. Terus lam yuqayyad bi fawriyatin wala tarahin wal aslu adamu ta'fini bil ta'thiri. Tayib, nah ya hasbuk. Qala qawluhu wa lam yufid fawran, amar tidak memberikan faedah fawran, bersegera. Ya, apa sih makna faur? Al-mubadarah bil fi'li fi awwal waqtil imkan. Ini namanya faur. Bersegera melakukan perbuatan setelah diperintahkan di awal waktu. Di awal waktu. Nah, kalau tarahi itu apa? Ta'khirul fi'li an awwal waqtil imkan. Itu mengakhirkan mengerjakan yang diperintahkan tadi di awal waktu tadi diperintahkan. Jadi diakhirkan. Ini perbedaan antara al-faur dan lam yufid fauran, maknanya amar itu laisa alal faur. Maknanya tadi apa? Faur al-mubadarah ba'dal fi'li. Al-mubadarah bil fi'li. Berarti amar itu tidaklah langsung mesti segera disegerakan di awal waktu. Bal huwa ala tarahi, bahkan dia ala tarahi. Tadi kalau tarahi itu apa? Ta'khirul fi'li an awwali waqtil imkan. An awwali waqtil imkan. Yaitu ta'khirul fi'li an awwali waqtil imkan, yaitu mengakhirkan sebuah aktivitas yang diperintahkan dengan amr tadi ya di waktu yang nanti memungkinkan aja. Nah, qala wa hadhihi al-mas'alatu mukhtalafun, ya masalah ini diperselisihkan fiha bainal usuliyyin, ya di antara para ulama ahli usul, ya di antara para ulama ahli usul. Naqul, maka kita mengatakan, ini pendapat yang pertama ini mungkinnya. Indalla dalilun ala annahu lil fawriyati fahuwa lil fawriyati. Ya, apabila ada dalil yang menunjukkan amar tersebut ya diperuntukkan untuk segera dikerjakan, maka fahuwa lil fawriya. Maka mesti segera dikerjakan. Ya ini. Taib. Qala ya mithlu idza dakhala ahadukum al-masjid falyusalli rak'atain. Ini hadis, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka dia mesti mengerjakan, dia hendaklah mengerjakan salat dua rakaat. Ya. Fa hadza fihi dalilun ala al-fawriyati li anna al-musabbaba maqrunun bi sababihi. Maka hadis ini menunjukkan bahwa amr itu adalah alal fauri. Ya, amr itu berarti mesti dikerjakan segera. Kalau pendapat Syafi'iyah tidak demikian. Ya, pendapat ulama Syafi'iyah yaitu tidak demikian. La taqtadi al-faur, kata mereka. Annal amr la yaqtadi al-faur. Tidak demikian. Nah, kata mereka al-amru li mujarradit talabi fala yaqtadi al-fawr wala tarahi wa qad yaqtadi, kata mereka, kata ulama Syafi'iyah. Ya, amr dengan tuntutan semata tidak menunjukkan fawr, tidak menunjukkan tarahi. Ini kalau mutlak berarti. Ya, bahkan terkadang diakhirkan. Kenapa? Kata ulama Syafi'iyah, li annal gharad ijadul fi'li walau marratan wahidah. Karena tujuan dari fi'il, dari amr tadi adalah apa? Yaitu melaksanakan perbuatan yang diperintahkan walaupun ya cuma sekali. Ya, min ghairi ikhtisas, min ghairi ikhtisasin bizamanil al-awwali aw ats-tsani. Nah, ini kata mereka ulama Syafi'iyah. Ya, karena yang namanya musabab itu disertai dengan sebab. Musabab yang disebabkan itu disertai dengan sebabnya. Ya, disertai dengan sebabnya. Fa idza wujida dalilun 'alal fawriyati wajaba al-'amalu bihi 'ala annahu lil fawr. Apabila didapati dalil bahwasanya amr tersebut 'alal fawriyah mesti segera dikerjakan, maka wajib membawa amr tersebut, beramal mengamalkan amr tersebut dengan segera. Wa idza lam yujad fa huwa 'ala tarahi, tapi kalau enggak ada dalilnya maka dia 'ala tarahi, ya diakhirkan. Hujahnya apa? Annal matlubah wal fi'lu. Yang dituntut dari amr adalah apa? Al fi'il aja, enggak fauriyah. Enggak segera, tapi al fi'il. Yaitu dikerjakan. Wa huwa mutlaqun, lam yuqayyad bi fauriyatin wala tarakhin. Ini mutlak, ya, yang tidak dipersyaratkan dengan disegerakan atau diakhirkan. Wal aslu adamu taksimi bi ta'khir. Bahkan hukum asalnya dari amr adalah tidak berdosa ketika ditakhir, diakhirkan. Baik. Ya. Mafhum. Baik, berikutnya. Ya. Tafadhal, ya, berikutnya. Syekh Bobo. Mustahabin terus. Amal aqliyu fali anna idza qulna innahu litarahi fa ila mata. Kita bahas ini dulu. Al-qaulu tsani yang kedua ini ya. Itu huwa annal amra lil fauri. Ini pendapat yang kedua. Amr ya, yang namanya amr itu ya mesti segera dikerjakan. Ini pendapatnya mazhab Maliki ya. Sebagian Hanafiyah, Syafi'iyah juga ada, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan madhabnya juga. Yang ini banyak dirojekan oleh para ulama ya, yang ada di Saudi, karena asalnya mereka adalah bermadhab Hanbali. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin tar'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu perintahnya. Wasari'u, bersegeralah kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Innakum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya innahum kanu, sesungguhnya mereka yusari'un, bersegera dalam kebaikan. Ini bersegera mereka. Nah. Baik. Huwa annal amra lil fawr. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Sebagian Syafi'iyah juga. Daliluhu naqliyun wa aqliyun. Dalilnya apa? Naqli. Itu berdasarkan dalil Quran, sunnah, maupun aqli, berdasarkan akal. Ya. Nah, amal naqli itu berdasarkan kutipan Quran, sunnah. Ya. Kayak tadi, wasari'u ila maghfiratin innahum kan yusari'una fil khairat fastabiqul khairat. Nah, ini. Ya. Kalau dalam hadis, anda Nabi SAW lama amara sahabah. Tatkala Nabi SAW memerintahkan sahabat dalam di Hudaybiyah, ayahliku ru'usahum, untuk mencukur kepala mereka, ya, maka para sahabat fatahkharu, mengakhirkan. Ya, maka Nabi marah alaihi salatu wasalam. Ya, Nabi marahnya gimana ketika Nabi masuk ke tenda atau rumah Ummu Salamah. Ya, mughdiban, Nabi menyatakan ala tarini ala tarina ila nas inni amiruhum bil amri fala yafaluna. Apakah kamu enggak melihat ke orang-orang itu? Aku memerintahkan mereka dengan suatu perintah, tapi mereka enggak mengerjakannya. Nah ini ya. Baik. Nah, kata Syekh di sini, wa huwa la yaghdibu ala tarki mustahabbin. Mustahabbin. Ya. Dan beliau tidaklah marah ya kepada suatu hal yang di situ meninggalkan sebuah hal yang mustahab. Pasti beliau marah meninggalkan suatu hal yang di situ yang ditinggalkan yang wajib. Jadi para sahabat mengakhirkan cukur rambut, nanti-nanti ajalah. Nah, ini Nabi marah di sini. Alaihi as-salatu wassalam. Taib. Nah, lanjut Mas Bawa tadi, wa mal akli. Falianna idza qulna innahu bitaraqi fa ila mata illam tahaddathu bi zamanin illam tuhaddidhu tuhaddidhu bi zamanin fara muntahahu hudura ajli ajali ajali wa kayfa yumkinu an yakuna al-insanu bi awamiri allati ta'uddu bil rufi idza kana akhiruha inda mautihi thumma yuqalu هل الموت معلوم الأجل؟ لا إذن لا تدري لعل الموت يأتيك بغتة فأنت لم تتمكن من الفعل فالصواب أن الأمر على الفور إلا إن دل دليل على أنه لترفي تقرار ini pembahasannya nanti. Ya. Adapun ya dari akal secara realistis nah ya. Secara realistis selain yang dituliskan oleh musannif ini kalau kita bersegera ini lebih ahwat. Lebih berhati-hati wa abra' lidzimmah dan lebih cepat lepas tanggung jawab kita. Ya. Ya enggak? Dan ini juga adallu 'ala ta'ah. Ini kata para ulama. Ini juga lebih menunjukkan kepada bentuk ketaatan. Sedangkan mengakhirkan lahu afat, memiliki dampak yang jelek. Ya. Hal ini akan menyebabkan apa? Hah? Tarok ya, menyebabkan yaitu bertumpuk-tumpuknya kewajiban sehingga nanti kita enggak mampu untuk mengerjakannya secara keseluruhan karena ya dirapel kewajibannya. Nanti tarsok. Hakada. Ya. Begitu juga ini ya. Antum misalkan punya pegawai, punya budak, punya pembantu. Ya, hatta pembantu antum ngerti usul fikih ya. Misalkan antum mengatakan, "Ya gulam, ijlis." Tar aja. Ya gulam ijlis. Antum punya pegawai, ntar. Antum dipanggil bos. Innal mudira da'aka. Sesungguhnya mudir, bos, direktur memanggilmu. Antum belajar usul pakai madhab yang tarahi. Ya enggak? Ini bacain matanya. Lam yufid fauran wala taqraran. Ntar aja. Innal mudira da'aka. Ntar aja. Madhabi ana, kata dia. Madhabi ana. Madhab saya bahwasanya al-amr ya, lam yufid fauran. Al-amru al-mutlaq lam yufid fauran. Wala tarakhi. Udah nanti. Bas, kata dia. Ntar kalau saya bisa juga, insya Allah saya kerjain, saya datang. Masya Allah, dipanggil sama bosnya. Kenapa kamu baru datang sekarang? Annal amra lam yufid fauran. Masya Allah. Bosnya salut apa kesel? Wah, kamu belajar apa kamu? Wah, ini memang khilaf dalam usulnya. Tapi secara adat pun ini gak baik. Gitu kan? Kecuali memang ada dalil yang menunjukkan tarahi. Ya, atau boleh nanti. Nah. Baik. Qala. Wa amal aqli fa li annana idza qulna lahu li taraghi fa ila mata. Ya, kata beliau Ya, okelah kalau kita berpendapat idza qulna innahu litarahi. Kalau kita berpendapat amar itu litarahi diakhirkan. Ya, fa ila mata kalau gitu sampai kapan? Sampai kapan itu? Sampai kapan diakhirinya? Ya. Wa kaifa yumkinu ayyakumal insanu bil awamiri? Gimana ceritanya? Kata beliau. Gimana ceritanya?